أبدا عدد نعم الله اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وعبد المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وعلمنا من لدنك علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى نفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Saya ke mana? Gal mazilna fi arkanis salah ila an gala waqadatun bainahuma lil fasli wa tatma'innu lahdatan fil kulli. Thumma tashahudul akhiru faq'udi fihi musalliyan ala Muhammadi. Setelah kita membahas tentang rukun yang ketujuh yaitu sujud, maka tibalah saatnya kita akan bahas tentang rukun yang kedelapan yaitu al-julus baina sajdatain. Arti daripada julus baina sajdatain definisinya adalah huwa ruknun qasirun. Adalah rukun yang pendek. Rukun pendek di sini, dalam rukun-rukun sholat itu hanya ada dua tempat, yaitu julus baina sajdatain sama i'tidal, kecuali yang dikecualikan. Itu i'tidal setiap rokaat yang akhir dan i'tidal pada rokaat kedua dari sholat subuh. Bukan termasuk rukun qasir, tapi termasuk rukun tawil. Artinya rukun qasir di sini adalah, kalau dipanjangkan melebihi daripada kadar yang semestinya sesuai dengan syar'i, maka batal sholatnya. Oleh karena dikatakan julus baina sajdatain itu adalah ruknun qasirun, suatu rukun yang pendek, syuri'ah yang disyariatkan lil fasli baina sajdatain, untuk memisah antara dua sujud. Artinya kalau enggak ada duduk di antara dua sujud, maka sujudnya terhitung cuma sekali. Enggak ada dua kali, padahal sujud itu harus dua kali. Oleh karenanya dipisah dengan duduk di antara dua sujud. Sebagaimana rukun fi'li yang lainnya, maka julus baina sajdatain ini pun mempunyai syarat-syarat tertentu. Di antara syarat-syaratnya itu empat yang pasti setiap rukun fi'li. Apa itu an yasiha ma fi ayasiha ma qablahu? Pertama, an la yaksida bihi ghairahu, tidak bertujuan dengan duduk di antara dua sujud itu maksudnya maksud tujuan yang lainnya, tapi maksudnya hanya melaksanakan rukun salat. Kemudian yang ketiga, an yatma'inna, hendaknya dia tumanina ketika duduk di antara dua sujud. Dan yang keempat, tumaninanya harus ya yakin. Kalau ragu-ragu, maka dia harus mengulangnya. Ditambah lagi, syarat yang khusus yang berkaitan dengan duduk di antara dua sujud adalah an yastawiya jalisan. Ketika melaksanakan julus baina sajdatain, maka dia harus dalam keadaan seperti duduk sempurna. Gak boleh cuma membungkukkan badan. Enggak seperti orang layaknya yang duduk itu, enggak boleh. Jadi harus bangun dari sujud, lainnya orang duduk, dengan kadar membaca subhanallah, baru kemudian sujud lagi. Itu yang sah. Tapi kalau cuma ngangkat kepalanya, sujud lagi, tanpa dia seperti orang duduk ketika mengangkat kepalanya, maka tidak sah julus baina sajdatainnya. Karena syaratnya harus ayastawiya jalisan. Maka tidak fala yakfi idza kana munhanian, maka enggak cukup kalau seumpama seperti orang yang membungkuk saja. Kemudian ditambah lagi syarat yang keenam, an la yatawilahu ziyadatan ala dzikri masyru' fihi wa qadri aqall litasyahhud. Karena termasuk rukun yang qasir, maka tidak boleh dilamakan. Enggak boleh lama-lama ketika melaksanakan julus baina sajdatain, bah melebihi daripada kadar membaca doa yang disunnahkan pada waktu julus baina sajdatain, ditambah lagi dengan aqallu tasyahhud. Kalau seumpama lebih daripada kadar itu, maka hukumnya batal sholatnya. Mari kita praktekkan. Julus baina sajdatain itu ada kan doa yang disunnahkan khusus, apa doanya? Rabbi firli warhamni wajburni fa'ni wa'fu anni. Ditambah lagi attahiyatu lillah salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alaina wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bas. Berarti berapa menit, berapa detik? 50 detik. Kira-kira. Nah, jadi kalau lebih dari 50 detik berarti batal salatnya. Itu maksudnya rukun qasir di sini. Enggak boleh dilamakan karena termasuk rukun qasir. Tapi kalau sujud, kalau kita sholat sendiri silahkan, mau dilamakan berapapun lamanya nggak jadi masalah. Tapi kalau kita kalau sholat bersama imam, apalagi sholat sebagai makmum harus mengikuti imam. Kalau kita sebagai imam kita harus mengikuti keadaan makmumnya. Kalau makmumnya ridho nggak apa-apa dipanjangkan. Tapi kalau nggak ridho, kalau zaman sekarang rata-rata nggak ridho gitu. Nah, lebih baik harus sesuai dengan kebutuhan. Artinya kalau sholat duhur asar itu kira-kira antara 5 menit minimal sampai 10 menit maksimal gitu loh. Yang lebih, kalau lebih berarti telah membuat fitnah. Seperti yang terjadi kepada sahabat Mu'ad bin Jabal. Mu'ad bin Jabal ini adalah sahabat yang masih muda. Dan dia seorang yang selalu mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dia menjadi seorang yang faqih. Bahkan Nabi SAW memujinya dengan mengatakan a'rafukum bil halali wal haram Mu'ad. Paling mengetahui dengan urusan halal dan haram itu adalah sahabat Mu'ad. Mu'ad bin Jabal. Tapi pada suatu waktu dia itu pulang ke kampungnya. Kemudian sholat isya bersama kaumnya. Dan membaca surat yang panjang. Surat Baqarah gitu. Sehingga kaumnya itu ada yang gak kuat, keluar. Perempuan anaknya nangis, keluar. Sampailah kabar itu kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika sampai kepada Nabi Muhammad SAW, ditegurnya. Dengan teguran yang berbunyi semacam ini, sabda Nabi SAW. Afattanun anta ya Mu'ad? Afatanun antai Mu'ad, apakah kamu akan menjadi tukang fitnah, wahai Mu'ad? Jadi memfitnah antara hamba dengan Allah maksudnya. Kalau kamu sholat sendiri silahkan panjangkan. Tapi kalau kamu sholat dengan makmum, maka hendaknya diperhatikan kebutuhan makmum. Di situ ada yang punya hajat, di situ ada yang punya penyakit, di situ ada yang punya anak. Maka gak bisa lama-lama. Nah, jadi harus ikut makmum. Imam itu harus ikut makmum, jangan sampai ikut dirinya sendiri, tidak gitu lah. Oleh karenanya di sini ada khilaf antara Ibn Hajar sama Romli. Maksudnya kira-kira makmum itu ridho atau tidak itu apakah dengan perkiraan saja, rabaan atau dengan ucapan? Menurut Ibn Hajar harus dengan ucapan. Sorry. Artinya kamu ridho kalau suruh aku panjangkan, kalau mereka mengatakan iya kami ridho, enggak apa-apa dipanjangkan. Kalau enggak boleh, haram hukumnya. Walaupun sholat haram. Gitu. Tapi menurut Romli, diperkirakan saja kalau kira-kira seperti anak pondok kan suka panjang kan sholatnya. Nah, enggak apa-apa gitu. Tapi kalau bukan anak pondok, enggak boleh gitu. Kalau anak pondok enggak apa? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa apa enggak apa-apa? Nah, jadi kalau sholat di pondok, bolehlah sholat isya, baca surat Maidah gitu. Loh, katanya enggak apa-apa. Hah? Nah, kepanjangan Ustaz kan kita masih harus belajar, harus menghafal, apalagi ada majelasnya. Iya. Fem, nah, jadi seperti itu ya. Nah, oleh karenanya di sini kita katakan, kalau kamu ingin mengetes, segala sesuatu kan ada tesnya. Tes EQ, ada. Tes kecantikan, ada. Tes kekuatan, ada. Jadi tes semuanya ada. Kalau kamu ingin mengetes setan itu ada enggak? Ah, gampang. Fem, tes setan atau tes kesetanan. Gitu. Gimana caranya sholat? Sholat. Tambah panjang sholatnya tambah banyak setannya. Tambah panjang sholatnya tambah banyak bisikan setannya. Kenapa? Biar kamu tahu. Sehingga pantas jika Allah Ta'ala firman dalam Al-Quran, inna syaitana lakum aduwwan mubin. Aduwwan mubin. Mereka itu adalah musuh yang sangat nyata. Gitu. Jadi gak mau kamu itu sholat panjang. Karena apa sholat itu bisa? Inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Tambah lama tambah banyak fahsyanya yang akan diberantas. Tambah banyak kemungkaran yang akan ditinggalkan. Dia gak ridho, gak mau. Nah, oleh karena itu, maka kita harus faham, setiap waktu, setiap saat harus waspada. Faham? Harus waspada. Artinya apa? Kita harus tahu bahwasanya musuh itu selalu melihat kita. Selalu menunggu kapan kesempatan itu ada. Kapan ada kesempatan, langsung dia akan masuk. Faham? Nah, jadi usahakan kalau hadir majlis taklim, jangan ada yang bicara. Berbicara pada waktu majlis taklim itu memendekkan umur dan menyempitkan rezeki. Fem, aja jangan. Usahakan kalau kamu berada di majelisnya Nabi SAW, diam, jangan ada bicara. Yang bicara rugi. Nah, siapa yang bicara? Yang bicara itu setan manusia itu namanya. Karena dia itu mengganggu yang lainnya. Kalau tetap masih bicara, usir. Ustaz yang nyuruh, usir. Suruh keluar sana. Karena dia itu setan. Kan, ngomong aja setan keluar sana. Karena mengganggu yang ada di dalam. Jadi gak mau. Kalian tuh dengar penjelasan dari Nabi, gak mau. Akhirnya apa dibikin? Coba bikin ini. Ini setan yang kayak begitu. Ada yang mau jadi setan? Setan itu terbagi menjadi dua. Ada syaitanul inis, ada syaitanul jin. Setan jin gak kelihatan. Setan manusia kelihatan. Ya itu yang suka ngomong gitu. Jadi kalau daripada ngomong, tidur aja. Atau keluar sana gitu. Jadi enggak ganggu yang lainnya. Dan tidak barok, artinya umurnya itu tidak pendek jadinya. Kasihan dia. Umurnya jadi pendek. Mau dibuktikan? Yang ngomong itu nanti pendek umurnya. Mau dibuktikan? Jangan. Jangan. Kemudian, rukun yang kesembilan, sebagaimana disebutkan tadi oleh mualif, summa tasyahudul akhiru faq'udi. Kemudian tasyahud yang akhir, hendaknya kamu duduk. Fihi musallian ala Muhammadi. Hendaknya dalam tasyahud itu, kamu berselawat kepada Nabi Muhammad. Nah, itu tasyahud. Jadi kenapa dinamakan tasyahud? Karena di situ ada dua kalimat tasyahud. Ada dua kalimat syahadat. Tasyahud itu termasuk daripada rukun qauli. Bukan rukun fi'li. Dan walaupun rukun qauli, tapi ada syarat-syaratnya. Syaratnya ada 9. 4 syarat yang pertama sama. Itu apa? An yasiha maqablah. Yang sebelumnya sah. Kalau semua sebelumnya tidak sah, sujud pertamanya, kita ingat, tidak sah misalnya. Atau meragukan. Harus kita ulangi. Baru kita tasyahud. Kalau masih ada sebelumnya kita ingat, oh iya rukuknya, kayaknya gak sah. Harus rukuk lagi. Tidak lagi. Sujud lagi. Duduk di antara sujud lagi. Sujud lagi yang kedua. Baru tasyahud. Gitu. Jadi enggak boleh kita melaksanakan tasyahud kecuali kalau sudah meyakinkan bahwasanya salat kita itu hukum bahwa rukun sebelumnya sudah sah. Apa syaratnya? Yang kedua, an yakuna bil arabiyyah, tasyahud itu harus dilaksanakan dengan bahasa Arab, enggak boleh dengan bahasa Jawa, bahasa Madura, bahasa Sunda. Enggak boleh, harus dengan bahasa Arab. Nah, sesuai dengan yang disampaikan dan diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ada kaidah yang berbunyi, setiap syariat daripada syariat Nabi yang berkaitan dengan perkataan, maka harus langsung perkataan itu kita dapatkan dari Nabi. Seperti apa? Arkan Qauliyah. Ini kan termasuk syariat yang berkaitan dengan ucapan. Maka harus ucapan itu dengar dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam langsung. Kalau seumpama dia tidak mampu, baca. Dihafalkan. Enggak mampu juga, baca pun enggak bisa karena dia itu buta aksara misalnya. Maka dia membacanya dengan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia pun juga enggak bisa. Paham? Ditalkin enggak bisa, enggak ngerti dari bodohnya. Gimana hukumnya? Ya sudah, diterjemahkan. Paham? Terjemahkan dengan bukan semuanya, tapi aghallu tasyahud tadi yang disebutkan tadi. Bukan semuanya. Bukan akmalu tasyahud, tapi aghallu tasyahud. Kemudian yang ketiga, mura'atu hurufihi. Paham? Menjaga hurufnya, huruf-huruf tasyahud itu, agar supaya dibaca sesuai dengan makhrajnya. Yang tasdid harus baca musyaddad. Yang tidak ada tasdidnya tidak boleh kita baca dengan tasdid. Sesuai dengan makhrajnya. Itu maksudnya mura'atu hurufihi. Lam enggak boleh dibaca ra. Ra enggak boleh dibaca wau. Zal enggak boleh dibaca jim. Siratal ladzina. Ya, itu biasa orang Jakarta kan. Atau kebiasaan orang Jawa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nah, itu nggak boleh. Karena apa? Merubah huruf. Atau seperti orang Banjar misalnya, sama Pontianak. Allah mani wahim. Enggak boleh. Fem, harus seperti orang raci bacaannya. Fem. Jadi enggak salah mengucapkan hurufnya. Bukan orang raci di situ, orang raci yang belajar seperti Nabi gitu maksudnya. Jadi harus huruf-huruf tasyahud itu sama seperti Fatihah. Harus dibaca sesuai dengan harokatnya, sesuai dengan makhrajnya. Itu maksudnya mura'atu hurufi. Ditambah lagi, mura'atu tasdidatihi. Setiap tasdid dibaca dengan tasdid. Enggak boleh yang tasdid tidak dibaca musyaddad. Yang musyaddad, yang tidak musyaddad dibaca musyaddad. Yang musyaddad tidak dibaca musyaddad. Nah, yang ada tasydidnya harus baca dengan tasydid. Gal, berapa tasydid yang ada di aghallul tasyahud? Yaitu ada 16. 16. Coba kita lihat. Paling sedikitnya tasyahud itu kan atta. Nah, atta satu ya. Attahiyya dua. Attahiyyatu lillah tiga. Salamun alaika ayyuhan. Berapa? 4. Yuhanna. 5. Biyu. 6. Warahmatullahi wabarakatuh. Salamun alaina wa ala ibadillahi hissalihin. 9. Ashadu an la. An la. Apa Allah? Ada tasydidnya apa enggak ada? Enggak ada. La ilaha illa. Illa. 10. Lallah. 11. Wa ashadu anna. Muhammad. Dan Rasulullah. Berapa sudah? Asyhadu Muhammadan Rasulullah. Muhammadun Rasul, Muhammadun Rasulullah. Anna Muhammadan, Muhammadan Rasulullah. Tajwidnya salah Ustaz, ditegur sama Ustazah, gitu dong. Tajwid lah. Malum Ustaz kalian dengan banyak kekurangannya. Ustaz belajar tajwid itu sama Ustazah dia. Kayak anak kecil aja gitu. Muhammad dan Rasulullah. Nah, ditambah akmalnya ada 5, berarti 21 semuanya. Kalau hamsu tasjidat fi akmalihi fi arba kalimat. As-salawatut tayyibatu. Sempurna. Gal, di antara syaratnya juga adalah adamul lahan. Tidak salah baca. Artinya harokannya harus tepat. Kalau seumpama tidak tepat dan merubah artinya, langsung batal. Kalau enggak merubah artinya, batal bacaannya saja. Kalau merubah artinya, batal bacaannya dan sholatnya. Kalau dia sengaja ya. Seperti apa? At-tahiyyatu lillah, at-tahiyyatul barakatus salawati. Faham? Nah, itu kan tidak merubah arti. Batal bacanya, ulang lagi. At-tahiyyatul barakatus salawatut toibatu. Gitu. Lillahi diganti, baca lillihi. Gitu. Misalnya. Kan sudah merubah artinya. Batal bacanya, batal sholatnya. Nah, itu ya. Jadi kalau enggak merubah artinya, batal bacanya saja. Kemudian syaratnya juga yang keenam adalah an ya'tiya bihi ghaidan. Waktu tasyahud itu harus dalam keadaan duduk. Enggak boleh dalam keadaan mau cepat-cepat selesai, akhirnya agak bangun dari duduknya gitu. Supaya cepat selesai. Enggak boleh. Harus sempurna sampai habis tasyahud itu dalam keadaan duduk. Kemudian yang ketujuh, an yusmi anafsahu al-qira'ah. Jadi hendaknya bacaannya itu dikeraskan sekiranya telinganya sendiri mendengar. Enggak boleh cuma di dalam hati atau cuma di bisik-bisik. Jadi gerakkan mulutnya tanpa ada suaranya, enggak boleh. Semua rekan qauliyah yang 5 itu harus disuarakan sekiranya telinga sendiri mendengar atau paling tidak yang samping-samping kanan kirinya itu mendengar. Tapi kalau cuma bergumam saja, menggerakkan mulutnya tanpa ada suaranya, enggak sah. Begitu pula ketika kita membaca Al-Quran. Kita membaca Al-Quran cuma lihat doang. Menggerakkan mulut saja, enggak ada pahalanya. Atau dalam hati, enggak ada pahalanya. Harus kita baca sampai bersuara. Kemudian yang antara syaratnya adalah at-tertib. Harus sesuai dengan tertibnya. Asyhadu an la ilaha illallah. Enggak boleh ganti asyhadu anna Muhammad Rasulullah wa asyhadu an la ilaha illallah. Harus sesuai dengan tertib. Kalau enggak tertib, maka batal bacaannya. Kalau diteruskan, batal sholatnya. Kemudian yang ke-9, al-mualah. Nah, itu ada khilaf di antara Imam Ibn Hajar sama Romli. Menurut Romli, wajib. Jadi enggak boleh disela-selai diam atau disela-selai omongan atau ucapan atau doa yang lainnya sebelum dia itu benar-benar tuntas daripada tasyahud. Ya, enggak boleh. Jadi harus terus bersambung sampai selesai. Allah subhanahu wa ta'ala. Sesuai kemana? Ya. Bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qul ma'alif wa rahmatullahi wa ta'ala wa nabihi wa rahmatullahi. Amin. Fal imamu. Gal. Fal imamu la'adham au naibuhu ra'in. Fahuwa waliyun alaihim. Wa huwa mas'ulun an ra'iyatih. Hal ra'a huquqahum au la'a. والرجل راء في أهله أي زوجته وغيرها وهو مسؤول عن رعيته هل وفاهم وجوههم من كسوة ونفقة وغيرهما كحسن عشرة أو لا والمرأة راعية في بيت زوجها بحسن تدبير المعيشة والنصح له والشفقة والأمانة وحفظ نفسها وماله وأطفاله وهي مسؤولة عن رعيته. Maka sesuai dengan sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan di awal ibarat ini, yaitu kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap seseorang dari kalian semuanya sebagai pemimpin. Jadi tidak ada yang tidak menjadi pemimpin, semuanya menjadi pemimpin. Paling tidak memimpin kepada anggota tubuhnya. Dicontohkan di sini seperti imam, presiden, au naibih atau wakilnya. Ra'in, dia itu pemimpin. Fahuwa waliun alaihim, dia yang mengurusi semuanya. Wahuwa mas'ulun an ra'iyatihi, dan nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah terhadap rakyatnya. Hal ra'ahugugahum awla, apakah sudah mengurusi dan melaksanakan hak-hak daripada masyarakatnya atau tidak? Itu semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Oleh karenanya, sekarang ini di akhir zaman, orang itu banyak yang menyibukkan dirinya mencari masalah. Orang harusnya kan lari dari masalah, menghindari masalah. Ini tidak mencari masalah. Kalau masalah sama manusia, ujung-ujungnya penjara. Kalau masalah dengan Allah, masalahnya kalau enggak neraka ya surga, kalau enggak surga ya neraka. Jangan spekulasi dalam urusan akhirat. Oleh karenanya kita melihat dulu para imam-imam terdahulu, mereka itu lari daripada kepemimpinan. Mereka itu menolak, kalau boleh memilih, mereka menolak untuk menjadi seorang pemimpin. Kalau sekarang berebutan untuk menjadi pemimpin. Bahkan terkadang dia korupsi sana, korupsi sini untuk mendapatkan uang yang banyak sebagai modal untuk pemilu, sebagai modal untuk pilkada dan sebagainya. Alhamdulillah sekarang sudah bukan pilkada langsung. Baguslah. Artinya apa? Kalau seumpama yang korupsi itu atau yang main uang itu cuma anggota DPRD, kan nggak jadi masalah. Biar mereka-mereka saja masuk neraka gitu loh. Daripada melibatkan masyarakat banyak. Nah, kalau saya melibatkan masyarakat banyak, yang menjadi masalah itu adalah ulamanya itu. Para asatiznya itu. Kadang-kadang mereka itu oleh orang-orang partai digunakan. Dimanfaatkan. Dan mereka yang memanfaatkan para ulama ini nanti harus bertanggung jawab depan Nabi Muhammad SAW. Karena yang namanya ulama itu bukan milik pergolongan. Ulama itu adalah milik semua golongan. Ulama itu milik masyarakat semuanya, bukan sebagian masyarakat. Dan setiap ulama harusnya tahu dan mawas diri bahwasanya ulama itu tidak menjadi ulama kecuali karena ilmu yang ada dalam dirinya. Sedangkan ilmu yang ada dalam dirinya bukan milik dia. Bukan milik dia. Kalau milik dia berarti dia itu boleh menarget. Nggak boleh menarget. Haram hukumnya. Wala tabi'u bi'ayatillahi samanan qalila. Nggak boleh kita menjual ilmu kita dengan harga yang sedikit. Berapapun harga yang kita dapatkan. Selama itu sifatnya materi, itu sedikit. Nggak sebanding dengan Al-Quran. enggak sebanding dengan kemuliaan ilmu. Itu maksudnya. Nah, sehingga apa? Seorang alim mau tidak mau, dia harus mengajar. Dia harus berdakwah. Dia harus menasihati sesuai dengan tuntutan ilmu. Dapat bayaran, tidak dapat bayaran. Dapat amplop, tidak dapat amplop. Itu bukan urusan dia. Urusan dia itu adalah wama alaina illal balagh. Kami tidak punya kewajiban kecuali menyampaikan. Ada amplopnya, enggak ada amplopnya, enggak boleh dia minta amplop. Kalau dikasih, alhamdulillah. Artinya apa? Itu hadiah. Tanpa target, tanpa ada syarat sebelumnya. Lain halnya kalau semua ada syarat sebelumnya, itu berarti kan itu menjual agamanya. Ini enggak ada syarat. Bahkan dikatakan sebagian ulama bahwasanya yang diterima oleh para ulama itu adalah paling halalnya harta yang ada zaman ini. Karena mereka yang memberikan harta itu kepada para ulama itu dengan niat ingin mendapatkan keberkahan. Enggak ada niat-niat yang berkaitan dengan materi dunia. Berbeda kalau harta yang diberikan kepada para pejabat, para orang kaya dan sebagainya, itu ada maksud-maksud tertentu di balik pemberiannya. Tapi kalau kepada ulama itu hanya karena ingin mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu maka ilmu yang ada pada diri ulama itu bukan milik mereka, tapi itu milik Allah, amanat. Milik semua kaum muslimin. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Al-ilmu dhalatul mu'min, fa aina ma wajadtumu fakhudhu." Artinya, ilmu itu adalah barang hilang dari setiap mukmin. Dimanapun kamu dapatkan, ambil itu barangmu. Itu milikmu. Gitu. Nah, jadi, kalau kalian nanti insyaAllah menjadi seorang da'iyah, menjadi seorang ustazah, menjadi seorang mudirah, maka jangan sekali-sekali masuk ke dalam politik. Atau apalagi itu politik-politik praktis. Fem politik ada di Indonesia itu politik praktis sifatnya. Artinya, selama pemilu kamu digunakan, setelah pemilu kamu ditinggalkan. Itu istilah daripada orang-orang politik itu. Jangan. Kita muliakan ilmu kita. Biarkan kita tidak teriming-imingi dengan harta. Kalau kita sebagai background, enggak jadi masalah. Tapi kalau kita masuk ke dalam partai itu, enggak. Kampanye, enggak. Nah, jadi seperti guru-guru kalian yang ada di Dalwa di sini, diharamkan oleh Abuya untuk masuk ke dalam partai. Enggak boleh. Karena partai itu jahat. Politik itu jahat. Kita main politik, tapi politik dengan setan. Bagaimana caranya supaya masyarakat semuanya ikut kita dan ikut Nabi Muhammad SAW. Main politik-politikan itu. Nah, tapi kalau politik dengan urusan dunia enggak? Urusan jabatan tidak. Itu asyasa kulluha khosasah. Yang namanya politik itu semuanya itu adalah sesuatu yang rendah. Sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Walaupun harus ada yang duduk di situ. Kita jangan salahkan mereka gitu. Harus ada yang duduk di situ. Tapi kita enggak boleh terjun di sana. Kalau ada yang masuk di sana, biarkan. Itu adalah mereka-mereka yang sudah siap untuk menghadapi segala resikonya, dia sudah siap. Nah, kalau kita enggak, nah, kita seorang yang salah satu daripada ahlul ilm, jangan. Nah, oleh karena itu, maka para ulama-ulama yang dahulu itu lari daripada jabatan. Karena apa? Jabatan sebagai umara itu adalah jabatan yang paling penuh dengan tanggung jawab. Jadi seperti para pejabat kita. Oleh karena kita doakan mereka biar matinya mati sakit jantung. Kalau sudah punya penyakit jantung, insya Allah ada kandidat mati syahid. Biasanya orang kalau kena jantung itu matinya mendadak. Stroke 1 jam mati. Lagi ngobrol-ngobrol, lagi rapat, paripurna, mati. Oh, bagus tuh. Karena apa? Nanti gak ada tuntutannya. Nanti kalau ditegur sama malaikat, aku kan matinya syahid. Oh iya, lupa. Masuk surga sana. Nah, gitu. Daripada, kalau dituntut, kesian. Berapa jalan yang ada di Indonesia ini? Berapa jalan di Indonesia? Setiap ada celakaan gara-gara jalannya rusak, dia tanggung jawab. Setiap ada maksiat yang dilaksanakan karena sifatnya itu ilegal, paham? Atau dilegalkan oleh pemerintah, dia tanggung jawab. Setiap tanda tangan yang ditulis dan yang berakibat sebuah kemaksiatan, dia tanggung jawab. Berapa banyak itu? Setiap ada perempuan-perempuan, gadis-gadis yang enggak kawin, enggak laku kawin, sampai berzina dan sebagainya, dia tanggung jawab. Berapa itu? Setiap ada orang gila yang terlantarkan, sampai tidak makan, sampai sakit dan sebagainya, dia tanggung jawab. Ada orang mati, kelaparan, dia tanggung jawab. Ada orang sakit, yang bisa berobat, dia tanggung jawab. Berapa tanggung jawabnya? Kesian. Makanya Sayyidina Umar bin Khattab itu, dia itu bukan seperti orang sekarang, pejabat-pejabat sekarang yang suka belusukan. Belusukannya kapan? Belusukannya itu kan waktu-waktu orang banyak berkumpul belusukan. Sayyidina Umar itu malam hari belusukannya. Belusukan itu bukan sesuatu yang baru. Sesuatu yang sudah baku. Sayyidina Umar bin Khattab itu kalau sudah malam hari, dia itu pergi ke rumah-rumah, dilihat. Kali ada masyarakatnya yang dalam keadaan kekurangan. Sehingga pernah suatu waktu, dia sendiri datang kepada wanita yang sudah tua. Di tengah gurun, dia berkemah di sana. Maka kemudian Sayyidina Umar bin Khattab ini datang kepadanya. Dan dia bertanya, bagaimana amir kamu sekarang, Amirul Mukminin Umar bin Khattab? Buat apa aku urusan kepada dia? Orang dia itu enggak pernah sampai kebaikannya kepadaku. Katanya si perempuan tua itu. Padahal ini Sayyidina Umar bin Khattab dia enggak tahu. Apa katanya di si perempuan tua itu? Si Sayyidina Umar Khattab. Loh, bagaimana dia akan tahu kamu? Kamu berada di tengah gurun pasir? Apa jawaban dia? Kamu katakan itu? Padahal seorang amir itu harus mengetahui semuanya. Walaupun di tengah gurun pasir. Karena aku adalah rakyatnya. Dia harus tahu dengan nasibku. Takut Syekh Umar mendengarkan ucapan itu. Kalau begitu, katanya Syekh Umar, maafkan dia, kesian dia. Banyak kesibukannya, banyak tanggungannya, maafkan dia. Enggak, tidak, aku tidak maafkan. Kata perempuan tua. Bagaimana kalau seumpama aku berikan, karena aku kasihan kepada Syekh Umar, aku berikan uang sekian untuk kamu supaya engkau maafkan dia. Baik, kalau begitu aku mau. Nah, ayo, bikin perjanjian. Ditulis perjanjiannya. Fem telah membuat perjanjian antara Umar bin Khattab dengan seorang wanita tua, nanti di akhirat tidak ada tuntutan kepadanya. Dengan dia itu memberikan sebagian sedekahnya sekian. Saksinya adalah Ali bin Abi Thalib. Sehingga perbuatan begitu, Nami Amir, aku yang menulis, wahai Amir. Ketika bilang Amir, ya Ali, engkau jadi saksinya. Baik ya Amir, Rabbul Minin. Kaget ya, oh. Jadi mulai tadi yang ngomong itu adalah Umar bin Khattab sendiri. Ada orang gak tahu Jokowi gitu. Keluar deh jadinya. Hah? Tahu semua. Ini sampai gak tahu sama dia. Gak tahu dia kalau itu Umar bin Khattab. Karena sekarang ini kadang-kadang pencitraan. Kecuali presiden kita Jokowi. Insya Allah bukan pencitraan. Dia sudah jadi presiden kita. Dan kita dukung. Karena dia membawa harga diri kita. Harga diri dia, harga diri kaum muslimin. Harga diri dia, harga diri masyarakat. Kita doakan semoga Indonesia lebih berjaya. Kaum musliminnya lebih kaya. Kaum musliminnya juga lebih hebat. Dalam keadaan sejahtera. Aman, sentosa, insya Allah. Dan semoga diberikan kekuatan beliau untuk supaya tidak mendengarkan segala hal yang sifatnya konspirasi daripada orang-orang asing yang ingin menjual negara Indonesia. Amin ya Rabbal Alamin. Doanya Thalibul Ilm kan dikabulkan ya. Jadi pernah lagi Syekh Umar bin Khattab lagi belusukan, tiba-tiba dia mendengar suara rintihan. Ada orang rintih. Begitu dia dengar ada orang rintihan, dia tambah dekat. Enggak taunya. Orang mau melahirkan. Sementara suaminya sama istrinya doang di situ. Dia katakan kepada suaminya, kenapa istri kamu itu merintih? Ya, mau melahirkan. Saya bingung. Saya mau tinggal, mau cari ini, saya takut dia sendirian. Kalau begitu, sebentar, saya akan mencarikan tukang bidan atau bidan yang melahirkan itu. Dia pergi pulang. Syekh Umar. Dia enggak tahu kalau itu Syekh Umar. Dia pulang, pergi ke rumahnya Syekh Umar, dia bawa istrinya yang tidak lain adalah cucunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Putri daripada Sayyidatuna Fatimatuz Zahra yang bernama Ummu Kulsum. Ummu Kulsum itu dikawinkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib belum berumur 10 tahun dengan Syekh Umar bin Khattab. Dibilang percaya bahwasanya Sayyidina Umar itu akan membakar rumahnya Sayyidah Fatimah. Katanya mereka itu orang-orang yang benci kepada Sayyidina Umar dan Sayyidah Abu Bakar itu. Bohong, itu adalah sebuah rekayasa saja. Yang harusnya marah itu ada cucunya. Harusnya kalau memang benar, itu enggak benar. Fitnah itu semuanya. Dan enggak ada kerjaan mereka. Maksudnya bikin-bikin supaya apa? Supaya mut'ah itu halal. Tujuannya itu mut'ah. Mau kamu dimut'ah gitu. Itu adalah sebuah pelecehan kepada para wanita itu. Mau dilecehkan? Nah, jangan mau. Jadi jangan mau dengan para orang yang semacam itu. Syiah itu dan sebagainya itu. Yang disebut rawafid. Jangan ya. Atau nawasib juga. Mereka yang tidak suka kepada Ahlul Bait. Yang benci kepada Ahlul Bait. Itu juga kita tidak suka dengan mereka. Nah, jadi akhirnya apa? Sayyidina Ummu Kulsum itu dibawa. Ayo ambil perlengkapan. Orang-orang yang melahirkan dibawa. Semuanya perlengkapannya dibawa. Digotong sendiri sama Sayyidina Umar dan Sayyidina Ummu Kulsum. Coba lihat. Ini presiden. Ini presiden yang menguasai negara Jazirah Arab semuanya pada waktu itu. Kemudian dia berangkat masuk ke kemah. Sementara istrinya menemani si perempuan ini melahirkan. Si Umar bin Khattab sedang memasak-masak untuk persiapan. Setelah itu dia harus makan dan sebagainya. Dia masak-masak. Gak tahu suaminya kalau itu si Umar bin Khattab. Sampai terdengarlah suara tangisan si bayi itu. Gembira Sayyidina Ummu Kulsum. Dia teriak. Ya Amirul Mukminin, alhamdulillah sudah lahir. Kaget orang itu. Kok bilang Amirul Mukminin? Emangnya kalian siapa? Maka dia Sayyidina Umar Khattab. Ya aku adalah Umar Khattab. Dan ini adalah cucu Nabi Ummu Kulsum istriku. Nah, coba lihat. Ada kayak gitu. Yang sekarang ini ya. Kecil jauh. Dibandingkan sama Sayyidina Umar bin Khattab. Cuma masuk ke selokan-selokan dan sebagainya. Ya. Ini Sayyidina Umar bin Khattab itu lebih dari itu. Apa kata beliau? Aku ini bingung. Kalau aku tidur pada siang hari, aku telah menelantarkan hak masyarakatku, rakyatku. Kalau aku tidur malam hari, berarti aku menelantarkan hakku. Sehingga begitu dia dipilih sebagai seorang Amirul Mukminin, semenjak itu tidak pernah tidur kecuali dalam keadaan tertidur. Kita kan enggak pernah tidur kecuali dalam keadaan menidurkan diri. Enggak pernah tertidur. Kalau tertidur itu di musala itu. Nah, itu tertidur itu. Dari saking bosannya dengar cerita-cerita Nabi, hadis-hadis Nabi, atau dari saking matanya itu diculek-culek sama setan. Dikasih apa? Pasir, jadi ngantuk akhirnya gitu. Sian deh loh. Jangan mau dipermainkan setan, jangan mau. Setan itu culek aja matanya gitu. Jadi kalau udah mulai ngantuk, setan itu, setan. Ah, lawan setannya. Nanti ya, akhirnya apa? Pernah lagi suatu waktu. Dia jalan-jalan. Cari-cari mungkin ada masyarakat yang membutuhkan kepada pertolongannya. Mendengarkan seorang wanita sedang melantunkan sebuah syair yang berarti akan kerinduan terhadap suaminya. Langsung oleh Syekh Umar ditanya, siapa ini? Suaminya siapa ini? Suaminya itu adalah Fulan bin Fulan. Di mana sekarang? Di Syam. Lagi ngapain? Sedang berperang. Ternyata salah satu tentara yang diutus oleh Syekh Umar. Keesokan harinya, gak usah bikin rapat paripurna lagi. Gak usah bikin rapat kabinet dan sebagainya. Langsung pergi ke rumah anaknya. Istrinya Nabi Muhammad SAW. Siapa dia? Sayyidatuna Hafsah. Ini Ummahatul Mukminin enggak tahu namanya. Sayyidatuna Hafsah. Dia kalau dikasih nama Hafsah itu yang senang. Itu istrinya Nabi. Kalau dikasih namanya siapa namanya? Bella Safira Farhan. Bella siapa? Bella gitu. Enggak sekalian aja belalang gitu. Ayo, kalau kasih istrinya Nabi, nama istrinya Nabi enggak mau. Nah, Fem, akhirnya gimana? Tanya kepada Sayyidatuna Hafsah. Hafsah, kalau seorang itu ditinggal sama suaminya, paling lama itu berapa lama dia sudah enggak sabar, sangat rindu kepada suaminya? Maka dijawab oleh Hafsah, ya, paling lama mungkin 4 bulan. 4 bulan itu sudah sangat rindu sekali, katanya. Langsung kumpulkan kabinetnya semuanya. Fem, kalau sekarang kan kabinet kerja. Kabinetnya Pak Jokowi, kabinet kerja namanya gitu. Kabinetnya Syekh Umar kumpulkan. Lalu katakan, mulai besok ada peraturan baru berkaitan dengan pengutusan tentara-tentara kaum muslimin. Setiap 3 bulan harus diupdate. Nah, karena apa? Biar mereka ketemu sama istrinya. Nah, itu. Coba lihat bagaimana Syekh Umar. Berapa banyak hal yang diputuskan itu. Karena apa? Karena belusukan dia. Gak ada masuk ke televisi, gak ada. Masuk ke koran, gak ada. Mau belusukan telepon dulu. Ayo, aku mau belusukan ikut ya. Wartawan gitu. Gak ada. Sendirian dia. Jalannya sendirian. Gak ada yang tahu. Kadang-kadang Sayyidina Umar itu menyamarkan diri. Itu Sayyidina Umar bin Khattab. Lain lagi Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Yang dikatakan sebagai khalifah yang adil yang keenam. Termasuk Khulafaur Rasyidin. Setelah Sayyidina Hasan, Sayyidina Hussein. Dan Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Atau Sayyidina Umar bin Abdul Aziz adalah khalifah yang keenam. Jadi apa yang dilakukannya? Ketika beliau itu sudah diangkat menjadi khalifah. Di saat itulah. Dibaiat ya, kemudian dia naik ke masjid. Berkumpul seluruh kaum muslimin ingin mendengarkan pidato pertama kali pelantikan Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Begitu semuanya mendengar dan ingin mendengar apa yang diucapkan, di saat itulah kemudian Sayyidina Umar bin Abdul Aziz mengatakan, terima kasih yang banyak karena kalian memberikan amanat kepada kami untuk memimpin kalian. Dan aku merasa tersanjung dengannya. Dan mulai saat ini, saksikanlah, aku kembalikan lagi pada kalian amanat itu. Silahkan kalian pilih yang lainnya. Nah, coba, ada presiden yang bicara seperti itu di dunia ini? Yang ada adalah mikir-mikir dikalkulasi berapa yang sudah habis di pemilu ini, pemilu itu. Anak harus bayar ini, bayar itu, dan sebagainya. Ini enggak, dikembalikan lagi. Nggak mau dia. Begitu dikembalikan lagi, berteriak mereka semua. Gala, Rodi, Nabi. Kami ridho dengan engkau, wahai Muhammad. Kalau begitu, baik. Aku akan pegang amanat ini. Tapi dengan syarat. Kalau aku salah, kamu harus tegur aku. Kalau aku benar, kalian harus mendukung aku. Senang, gembira mereka. Bertakbir semuanya. Keluarlah beliau dari masjid. Begitu keluar, tentara yang biasa mengawal presiden itu, ikut di belakangnya itu. Dia bilang, ngapain kamu? Ada apa kamu mengawal aku? Karena sebelumnya Syekh Umar Abdul Aziz dikawal. Karena kau presiden, kau adalah Amirul Mukminin. Kalau tidak, mulai saat ini enggak, jangan ada kawal-kawalan lagi. Enggak mau dia. Nah, kalau masih dikawal, aku akan lepaskan presidenku ini. Nah, sekarang kan enggak, harus dikawal. Enggak dikawal, takut dia. Nah ini. Ke pasar kemarin Syekh Umar bin Aziz enggak pakai apa? Kawalan-kawalan enggak ada. Lalu dia masuk ke istana, begitu masuk ke istana, permadani semua dilipat. Horden-horden semuanya dilipat, jual ke pasar semuanya. Uangnya masukkan ke Baitul Mal. Lalu dia kumpulkan istrinya. Semua istrinya 4 dikumpulkan. Dia katakan, "Wahai istriku, aku telah mendapatkan beban daripada Allah untuk menjadi seorang khalifah Amirul Mukminin. Maka sekarang aku berikan tawaran kepada kalian. Silahkan kalian meminta kepadaku untuk aku ceraikan kalian semuanya. Atau kalian tetap bersamaku. Tapi aku berjanji aku tidak akan pernah mendekati kamu sama sekali. Kalian siap? Tetap bersamaku. Enggak siap? Aku ceraikan. Karena aku tidak mampu untuk melaksanakannya. Karena setelah ini aku akan memangku sebuah tugas yang berat." Jadi Syekh Umar bin Abdul Aziz. Akhirnya mereka itu memilih tetap bersama Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Sehingga apa? Selama 2 tahun lebih beliau tidak pernah mandi dengan junub. Tidak pernah. benar-benar dia pegang. Karena apa? Dia takut. Dia sedang senang-senang, sementara rakyatnya dalam keadaan susah, dalam keadaan gelisah. Dia tidak mau. Itu Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Tapi yang enggak lama, 2 tahun sekian, sama seperti Sayyidina Abu Bakar Siddiq meninggal dunia. Ketika dia meninggal dunia, maka dia kumpulkan semua yang didapatkan daripada gajinya itu. Udah itu dikembalikan lagi. Dijual asetnya yang dia punya sebelum dia itu menjadi khalifah. Kembalikan lagi Baitul Mal. Dia tidak meninggalkan apapun juga untuk anak-anaknya dan istrinya. Itu loh pikiran orang yang hebat. Bohong kalau semua pejabat sekarang begitu jadi pejabat. Yang tadinya kaya kemudian berkurang kekayaannya. Yang ada itu lebih. Makanya kan harus direkodkan, jadi apa dilaporkan dulu kekayaannya sebelum dia itu menjabat. Nanti setelah menjabat itu lihat lagi, ya kan? Nah, rata-rata itu di atas. Tapi kalau Syekh Umar bin Aziz, Syekh Umar bin Siddiq, Syekh Umar bin Khattab, mereka berkhalifah Nabi. Kenapa mereka demikian? Mereka demikian karena di dalam hati mereka, di dalam lubuk hati mereka ada ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka senang, senang. Mereka terpaksa, tidak terpaksa. Kenapa? Gembira. Kayak menjadi pembantunya masyarakat, gembira. Lihat bagaimana Umar bin Khattab. Suatu waktu dia itu sedang tidur. Tidur di atas pelepah kurma. Begitu dia bangun, itu yang namanya kulitnya itu kan putih. Tidak seperti kita. Asmara nihilu kan kita ya. Itu sehingga apa? Bekasnya pelepah kurma itu ada sama seperti Nabi kita Muhammad SAW. Begitu dia bangun, dia kaget. Datang tamu-tamu, kepala-kepala kabilah Arab yang sangat terkenal. Melihat Sayyidina Umar dalam keadaan semacam ini. Maka kemudian, dia berkata, Sayyidina Umar berkata, engkau Umar Khattab? Engkau Amirul Mukminin? Enggak lihat, aku ada Amirul Mukminin. Seperti yang kau lihat. Lalu dia katakan, kalau seumpama, kalian mencari kemuliaan bukan dengan Islam, maka kalian tidak akan mulia. Kemuliaan itu bukan dengan kekayaan, kemewahan, dan kesejahteraan. Tidak. Tapi kemuliaan itu dengan iman dan takwa dan keislaman. Faman talabal izzata bighairil islam azallahullah. Barang siapa yang mencari kemuliaan bukan dengan lewat agama Islam, maka dia itu pasti akan menjadi orang yang hina, bukan orang mulia. Nah, itu Sayyidina Umar. Kemudian, akhirnya apa? Timbul dalam hatinya Sayyidina Umar. Karena ini adalah kepala-kepala gabilah Arab. Tiba-tiba tunduk di depannya Sayyidina Umar bin Khattab. Dalam keadaan tertunduk kepalanya, takut, mengagungkan, memuliakan dan sebagainya, timbul perasaan dalam hatinya. Oh, ini kepala-kepala orang Arab. Istilahnya itu raja-raja orang Arab gitu. Dan dia adalah raja di atas raja gitu. Dulu aku yang tidak berharga ini, sekarang aku menjadi orang yang ditunduki oleh mereka semuanya. Timbul perasaan semacam ini. Karena perasaan yang semacam ini, maka dia katakan bahwasanya ini adalah dari setan. Kemudian dia keluar, tinggalkan mereka semuanya, pergi ke tengah-tengah pasar, situ ada seorang janda. Yang enggak punya, maka dia pergi ke rumahnya, dia ambil tempat minumnya, tempayan itu. Kemudian dipikulnya di atas pundaknya untuk apa? Untuk mengambilkan air, kemudian kembali lagi ke rumahnya dalam keadaan penuh air. Untuk apa dia lakukan itu? Untuk mujahadah. Untuk bersihkan hatinya. Supaya jangan sombong. Sayyidina Umar Khattab presiden. Presiden, seorang presiden. Tapi dia itu memikul sebuah apa? Sebuah tempayan. Tempatnya air. Ada presiden bawa air? Galon. Bawa galon gitu. Ada? Hah? Kali pernah dengar ada fotonya gitu. Coba lihat di Google. Presiden bawa galon. Ada gak? Ini Sayyidina Umar bin Khattab telah membawanya. Untuk apa? Melawan hawa nafsunya. Membersihkan hatinya. Itulah ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Jadi orang kalau sudah mengajarkan, melaksanakan ajaran Nabi Muhammad, pasti nikmat. Pasti sejahtera. Pasti bahagia. Walaupun dia tidak punya apa-apa. Kenapa? Yang namanya kebahagiaan itu di sini tempatnya. Bukan di mata. Kebahagiaan itu tempatnya di sini. Bukan di mata. Kalau di mata kebahagiaan itu, maka niscaya orang yang sakit itu kita kasih makan makanan yang enak-enak pasti mau. Pasti nafsu. Tapi kenyataannya gimana? Nafsu? Nah, berarti apa? karena di sini sakit. Fem, lubuk hati tempatnya bahagia, bukan materi. Kalau sudah hati kita bahagia, itulah kebahagiaan. Jadi bukan banyaknya harta, rumah mewah, mobil yang indah, enggak. Tapi kebahagiaan itu dalam hati. Ajaran Nabi Muhammad, syariat Nabi Muhammad itu semuanya membahagiakan hati kita. Oleh karenanya kata Nabi Muhammad, kekayaan itu bukan kaya harta. Kekayaan itu adalah kaya hati. Jadi semuanya itu bertanggung jawab. Siap untuk bertanggung jawab? Siap untuk bertanggung jawab? Kalau siap silakan kawin. Kalau enggak siap jangan dulu. Karena bahasa orang istri juga akan diminta pertanggungjawaban di dalam. Bagaimana dia itu menyiapkan makanan suami. Bagaimana dia itu menggunakan uang yang diberikan oleh suami. Bagaimana dia itu mendidik anak-anak suami. Semuanya itu adalah pertanggungjawaban. Bagaimana dia itu mengurus dirinya sendiri. Untuk suami. Semuanya sasarannya suami. Nah, jadi enggak mudah ya untuk menjadi seorang istri yang solihah itu. Berat. Kita buka. Di manhajus sawi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Sayyidina Muhammadin wa'ala zahim. Manggar ma'alifu hafidhullah. Wa nafa'na biya bilumum bidurani amin. Bagaimana? Gala Sayyidina al-Imam. Al-Allama Abdurrahman bin Abdullah bin Faqih. Sudah ini ya? Bacaannya aja yang belum. A'lam anna hadha ad-din awwaluhu wa akhiruhu wa dhahiruhu wa batinuhu la budda fihi min ilmin wa amal fal ilmu wa in kana minhu ma huwa wasilatun fa huwa asluhu wa daliluhu wa huwa lil mu'mini waziruhu wa khaliluhu wa huwa ila kulli khairin fid dunya wal akhirah manhajuhu wa sabiluhu. Jadi katanya beliau, ingatlah, ketahuilah bahwasanya agama Islam ini awalnya, akhirnya, dohirnya, batinnya, itu semua itu terdiri daripada ilmu. Agama Islam itu adalah ilmu. Karena apa? Sebuah konsep. Gimana caranya supaya kita bahagia hidup sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami, sebagai seorang ustadz, sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang yang dipimpin, sebagai seorang tetangga, sebagai orang yang dimusuhi orang atau dimuliakan orang atau dipuji orang, semuanya sebagai apapun kita, bagaimana cara mensikapinya? Agama ini telah menjelaskannya. Itu artinya awalnya akhirnya ilmu, zahirnya batinnya ilmu. Fal ilmu wa in kana minhu ma huwa wasilah. Maka ilmu itu walaupun daripada agama, ada ilmu yang menjadi wasilah perantara. Bahwa asluhu wa daliluhu, maka itu adalah asal atau sumber daripada segala sesuatu yang berkaitan dengan agama. Wa huwa lil mu'mini waziruhu wa khaliluhu. Ilmu itu bagi seorang mukmin itu adalah menterinya dan kekasihnya. Artinya apa? Sebelum dia itu berbuat sesuatu, dia tanya dulu. Tanya kepada siapa? Kepada ilmunya. Kenapa? Sebuah konsep. Wa ila kulli khairin fid dunya wal akhirah manhajuhu wa sabiluhu. Ilmu itu kepada seluruh kebaikan, baik di dunia maupun di akhirat, maka manhajuhu, jalannya atau konsepnya. Bal huwa liman qasada bihi wajhallahi wa sadaqa fihi ma'allah afdalu ibadatin. Bahkan ilmu itu barang siapa yang bertujuan untuk mendapatkan ridha Allah dan benar-benar dan bersungguh-sungguh dia bersama Allah, ketahuilah ilmu itu adalah paling afdalnya ibadah. Mana lebih afdal? Kita baca Quran, kita sholat, atau kita sedang mengaji seperti sekarang ini. Paling afdalnya itu adalah kita duduk untuk menghadiri majlis ta'lim. Paling afdalnya ibadah. Karena apa? Dengan ilmu kita tahu mana yang lebih baik, mana yang terbaik. Dengan ilmu kita tahu mana yang halal, mana yang haram. Dengan ilmu kita tahu mana sunnah Nabi dan mana sunnah setan. Fama ubidallahu bi syai'in afdalu min fikhin fid din. Ingat, Kata Al-Habib Abdullah Abdurrahman bin Abdullah bin Faqih, tidak dilakukan suatu ibadah yang lebih utama daripada orang yang mempelajari ilmu agama. Jadi seperti kalian ini. Oleh karena kan banyak diantara para ulama mengomentari hadisnya Nabi maupun para sahabat Nabi yang berbicara tentang keutamaan majelis ilmu itu. Diantaranya adalah sahabat Abu Hurairah atau Ibn Mas'ud yang mengatakan kalau kita hadir majelis taklim sekali itu sama seperti ibadah selama 60 tahun. Memang. Karena apa? Dengan ilmu ini, dengan kita hadir majelis taklim, maka kita tahu konsepnya. Jadi kita tambah kuat keimanan. Terus tambah banyak benteng kita, tambah banyak rumusan-rumusan yang kita tahu. Tambah banyak konsep-konsep yang kita faham. Sehingga apa? Tatkala kita berjumpa dengan keadaan-keadaan yang semacam ini, kita tahu bagaimana cara keluarnya. Wala faqihun wahidun asyaddu ala syaitani min alfi abid. Ketahuilah katanya, seorang faqih, satu orang, itu lebih berat terasa kepada setan itu daripada 1000 orang yang ahli ibadah. Padahal ahli ibadah itu kan kalau tanpa ilmu enggak sah. Tapi seorang faqih, seorang yang mengerti dalam agama, seorang ustadz, seorang yang faham lebih daripada umumnya kaum muslimin, itu satu orang saja itu lebih berat ketimbang 1000 orang yang beribadah. Wa fadlul 'alim 'alal 'abid ka fadlin nabi 'ala ghairihi. Keutamaan orang alim yang kalian ingin menjadi sepertinya itu nanti seperti kemuliaan Nabi terhadap orang lain. Ada yang bisa menyamai Nabi? Enggak ada. Nabi paling mulia. Orang alim itu paling mulia. Dan jadi beruntung kalau kalian itu menjadi orang alim. Cuma, sekali lagi saya katakan bahwasanya menjadi orang alim itu adalah sebuah hal. Sebuah cita-cita yang paling banyak diterjang oleh setan itu adalah menjadi orang alim. Menjadi orang alim itu adalah cita-cita yang paling banyak terjalannya. Yang paling banyak halangannya. Yang paling banyak permasalahannya dan problemnya. Sehingga kamu lihat, dengan mata kepala sendiri kita bisa membuktikannya. Ingat gak, anak-anak di pondok ini, kalau masih kelas 1, kelas 2, kelas 3, jumlahnya itu banyak. Personnya itu banyak. Sampai kelasnya dibagi alif, ba, ta, sa, dim. Ya kan? Begitu naik satu kelas, kurang lagi satu kelas. Naik satu kelas lagi, kurang lagi satu kelas. Terus sampai di alia cuma sekian aja. Nah, yang di alia itu yang mutakharrij itu, itu yang jadi. Makanya di sini, modal utamanya itu adalah sabar saja. Jangan keluar. Jangan melanggar, jangan megang handphone. Nanti diskoras gitu. Kalau sudah sabar sampai sekian tahun selesai, kalian jadi orang alim. Tapi belum tentu bisa. Karena apa? Yang namanya iblis, demi Allah dan koran-korannya itu tidak mau. Dan tidak rindu kamu jadi ustazah itu tidak mau. Kalau kamu jadi ustazah, jadi terjalan buat mereka. Jadi penghalang buat mereka. Kalau orang itu akan berbuat sebuah kezaliman, pasti ditegur sama orang yang tahu ilmu. Dia gak mau banyak musuh. Makanya apa? Musuh itu diberantas dari sejak dini. Makanya kan pikiran kamu yang terbanyak itu adalah gimana caranya supaya dapat jodoh secepatnya. Nah itu yang membisikkan itu siapa? Setan. Sian deh, tertipu kamu semuanya. Karena apa? Cita-citanya pendek. Jadi harus cita-cita itu tinggi. Kamu pergi ke dakwah ini untuk apa? Untuk menyenangkan hati baginda Rasul Muhammad SAW. Saya bercita-cita ingin menjadi kebanggaan Nabi Muhammad. Saya ingin memperjuangkan apa yang diperjuangkan oleh Nabi Muhammad. Saya ingin menyebarkan akhlaknya dan syariat Nabi Muhammad. Nah, gitu loh. Tujuan seperti itu, cita-cita seperti itu. Jangan cuma ceritanya, ya pokoknya aku ngerti agama lah. Nanti kalau sudah ada jodohnya ya udah. Udahan belajarnya gitu loh. Fem. Dan memulai memproduksi, melahirkan, menyusui, hamil, melahirkan, menyusui, hamil lagi, melahirkan, menyusui, sampai 14. Gitu. Emang gak ada kerjaan lain dah? Selain itu? Banyak pekerjaan lain. Ngapain? Kalau cuma untuk itu ya, kambing juga bisa. Iya apa tidak? Kambing hamil juga enggak? Kucingnya Ustaz aja sekarang hamil tuh kucing. Bentar lagi melahirkan. Habis melahirkan nyusui. Nanti kalau sudah besar lagi, ah, hamil lagi. Melahirkan lagi, nyusui. Terus gitu kerjanya kayak begitu doang. Kayak gitu tah? Tidak, harusnya cita-cita tinggi. Kalau ingin menyenangkan hati baginda Rasulullah Muhammad SAW, harus punya cita-cita tinggi. Aku ingin belajar. Aku ingin menjadi seorang sarjana yang bermanfaat di masyarakat. Nah, seperti itu. Kemudian, وَمَنْ نَالَ الْإِلْمَ وَاتَّقَ اللَّهَ بِهِ فَقَدْ نَالَ أَشْرَفَ مَنَازِلِ الْفَضْلِ وَالسَّعَادَةِ. Barang siapa yang telah mendapatkan ilmu dan dia bertakwa kepada Allah dengan ilmu tersebut, maka dia telah mendapatkan paling mulianya kedudukan, keutamaan dan kebahagiaan. Allahumma ij'alna wa may yuridillahu bi khairan yufaqihu. Barang siapa yang dikehendaki Allah Ta'ala dengan kebaikannya, kebahagiaannya, kesejahteraannya, keamanannya dan kesentosaannya, maka dia itu akan diperdalam dalam urusan agamanya. Wa khairun nasi fil jahiliyah khiyaruhum fil islami idza faguhu. Sebaik-baik manusia pada masa jahiliyah adalah sebaik-baik mereka ketika sudah di Islam, jika mereka itu belajar. Kalau mereka belajar ya tetap aja seperti mereka dulu gitu loh. Artinya apa? Kemuliaan yang memuliakan kita daripada yang lainnya itu adalah ilmu. Oleh karenanya, la syai'a kal ilmi qattu, tidak ada seperti ilmu, sama sekali tidak ada. Semoga kita semuanya termasuk yang dipilihnya untuk menyebarkan ilmunya dan menyebarkan syariat kekasihnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga mudah untuk kita itu mempelajarinya dan melekat di dalam sanubari kita, bisa mengamalkannya serta nantinya kemudian berdakwah dengannya. Ala hadiniya wa likulli niyatin shaliha wa lamana wa salam shalih al fatiha. يا ربنا اعترفنا